tu berlinang, teringat dosa yang kulakukan padamu Tuhan, mohon ampunkan. Koda dunia kadang ku lupa, seakan hidup tuk selamanya. Dunia bagai fata morgana, terlena diri, dustakan mata. Astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Hamba bertaubat, mohon ampunan, hapuskan segala noda dan dosa. Kau maha pengampun, maha penyayang, jauhkan dari azab siksaan, dekatkan hamba dengan syurgamu, sungguh tak sanggup. Teringat dosa yang kulakukan padamu.